Kisah dari dua remaja yang digelut oleh cinta dan masalahnya. Dan bagaimana pula dengan kisah dari Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.